Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sikile keduren. Ini kursi ini kursi rocon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala ahlihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula hormati, pangarsanipun sepuh bin sepuh, khususipun Bapak Bupati, Bapak Fathul Huda, ingkang kawula hormati, sedaya pengurus makbaroh Mbah Maulana Ishak, ingkang kawula hormati, sedaya tamu undangan saking TNI Polri, hadirin wal hadirat ingkang mulya. Wau dipun ceritakaken radi kathah kali Yai Fathul Huda babagan para wali. Wonten wali masyhur, wonten wali mastur. Wali masyhur niku sinten? Wali ingkang tiyang niku ngertos nek niku wali. Sebab napa? Sebab gadah lakon urip. Nggih, lakon urip ingkang boten lumrah. Boten lumrahe wong. Senaosa para wali niku ra entuk crita nek wali. Dados daya wali niku mboten oleh crita. Sing angsal crita niku naming rasul. Rasul niku kudu dipun critakaken. Tapi nek wali niku mboten entuk kandha. Aku wali niku mboten oleh. Kejaba wali murid kali wali nikah. Sekolah nek wali niku mboten oleh. Tiba-tiba terus ngumumno aku lho wali. Bahkan ngarani wong wali niku ya ora oleh. Sebab sapa sing nduduhno wong iku wali? Maknane tiyang niku nggih ngaku wali, sebab la ya'riful wali illal wa wali. Ora ana sing ngerti wali kejaba wa wali. Dadi wali niki perkara ingkang paling njlimet. Seje nek rasul, rasul niku angsal kampanye. Wih, aku rasul ngandelo ora ngandel kaplok oleh rasul. Tapi nek wali mboten oleh. Cuman wali ku sapa ta? Wali niku wong sing uripe niku la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Niku wali. Wali niku sing wong sing uripe niku wis ora duwe wedi, ora duwe kuwatir. Plus. Soale napa? Wali niku balane Gusti Allah. Cara wong Tuban niku wali niku bolo. Sampeyan ngerti ge bolo. Misale ngeten iki. Koncone dikeplak. Koncone dikeplak niku bolone mesti ra trimo. Nggih dadi niku bolo. Dadi sampeyan hati-hati. Sampeyan kok neng sosmed kok ngenyek Pak Bupati ngono. Goleki sampean karo balane Pak Bupati. Tempiling tenan sampean. Lha niku bolo, nggih, bolo. Nah, wali niku balane Gusti Allah. Aulia Allah. Balane pangeran. Ulama-ulama rumiyin ini maknanya bolo. Bolo, bolo ini ya serawati apa-apa. Bolo ini pengiran ya apa sing. Ya serawati apa-apa. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Nah, wali-wali ini Allah ini kok iso uang, kok iso mundak pangkat dari balane Gusti Allah. Ternyata wali ini ono sekolahe. Niki sekolahe para wali itu ono. Sampeyan iso dadi wali ternyata. Begitu nek tak delok kurikulume niki. Ternyata dadi wali niku nggih mboten angel. Dadi dadi wali niku mboten angel wong ono sekolahane kok. Sekolahane wali niku napa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kabeh wong iso dadi wali ternyata. Ya wong-wong sing qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Niki sing ternyata enteng dadi wali. Sampeyan nek pengin dadi wali ternyata ora angel. Kalu Rabbuna Allah sampean muni ae Gusti Allah pangeranku Rabbuna Allah muni ae. Nah, sing angel niku sing sumastaqo taqomula niki sing garai bongko ni. Sing ternyata kalu Rabbuna Allah ini ku gampang. Sing angel sumastaqo muni. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diulang kalian Syekh Mubarak Al-Madzumi. Niku ulangane mboten kathah. Nameng Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya mek ono tok ulangane niku. Wong sakmene iki apal kabeh. Wis tau sane iki wong cah cilik piye apal? Endi sing paling cilik sapa? Ha iki sing dhuwur dhewe, apal sampean yo. Allah, apal ta? Lha iso kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sing ora iso dilakoni kabeh wong niku napa? Lungguh selawe tahun teng padang Pak Pasir. Lha niku sing ora kabeh wong iso ketek. Jadi muni Allah fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi dilakoni diwaca selawe tahun teng padang pasir. Lha jeneng Sunan Kalijaga niku sekolahe ya mboten kathah nameng la haula wala quwata illa billah. Wong sakmene hafal iku kabeh. Tapi ra iso dadi wali wong ra istiqomah. Jeng Sunan Kalijaga la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim, tapi lungguh telung tahun. Wis lungguh telung tahun nunggoni teken. Sing teken niku masalah. Nemboten masalah pripun? Jeng Sunan Kalijaga niku sadurunge dadi wali niku terkenal berandal loko Jaya. Berandal niku ya ngoten nika. Loko niku kondang jaya sekti. Lho rajane berandal lho. Kok kongkon nunggoni teken lho, sing teken niku ora ana sing nunggoni ya ora ana sing nyolong. Niki lah sak masalah dhewe niki menan. Nek uang terus ya wis tak angkat dadi muridku. Loko jaya. Wong kowe sekti. Wis tak jaluk pokoke berandal sak pantura. Tumpesen. Lho niku lak gagah to lek nglakoni ngoten. Dikongkon apa karo gurumu? Kongkon numpes berandal sak pantura. Niku lek cerita gampang tur gagah lek cerita. Wong nunjukkan bahwa dia diakui kesaktian saktiannya. Nah terus tangan nih, apa tiga kon gurumu nunggu ini tekan. Ora kakak plus. Apa bener rojone berandal? Kaya banser terus. Kang, aku tutno kang, aku telu ngaji. Teng pundi iki? Nang Tuban. Iki Jati Rogo iki berandal tok. Iki nek alas iku nek engko aku dicegat piye? Tolong aku ditutno ya. Ngoten iku lak mesti cerita-cerita. Wah, Kiai Muafiq ra iso ngaji ning Asmara Kondi. Nek ora tak kancani mang. Lha berandal ngono tak saduki kok ceritane. Tapi nek kira-kira banser Kang melu aku ngaji Kang. Nah endi? Yai. Nang Mbah Brohim Mas Moro Kondi. Tugas kula napa? Ya engko nek aku munggah kan sendalku madhep rene. Lah waliken madhep rene ya. Kira-kira ngono kok ora wani cerita kira-kira. Dikon napa karo kiye? Ora sesuai aku ngetutno. Lagi iki Sunan Kalijaga niki rajane berandal lho. Berandal Loka Jaya kok. Diterima dadi murid ning dikongkon nunggoni ta. Teken sing teker niku ora ono sing nyolong, ora ono sing nunggoni. Ini kan pekerjaan tidak berguna bagi seorang raja berandal. Wis ngono iki anak bupati kongkon nunggoni teken, sing nunggoni teken niku penggaweane babu. Wes meng dikongkon la haula wala quwata illa billah. Ngono kongkon lungguh 3 taun. Nunggoni teken iki wis ora patek putu tenan. Lah niki sing kadang tiyang mboten kiat niku teng mriki. Karena nopo mesti berkecamuk di dalam dirinya. Apa iki? Iki jahe. Larutan penyegare go mule. Niki suudon nih Pak Wah, rumah sana pulau ini panas dalam. Enggak tau, pulau ini suguhnya itu niki Pak Iki suudon, rumah sana kiai ini panas dalam. Suguh pokari ini rumah sana kiai ini kurang cairan. Untung betul disuguhi seprit, paling suudon rumah sana kiai ini kembung. Bon ge, dedes. Indonesia ini mula Nahdlatul Ulama niku ngendikake ahli sunnah wal jamaah plus wali songo. Niki kata sing gugat. Wali apa? Ndak ada itu wali songo. Kan wonten niku sak niki kata. Ana penelitian bahkan sing neliti niku ya Yuda. Niki alumni tambah berhasil. Namini pun Zainal Abidin yang Lamongan daerah Kidul Brewok niku tegas mengatakan wali songo tidak ada. Dari sapa ana wali songo? Tidak ada wali songo. Setelah saya teliti dengan ilmu penelitian dari Prancis dan Frankfurt Jerman, Indonesia ternyata Islam datang itu zaman sahabat. Mula ana Pangeran Angkasa teng Palembang niku sahabat Akasa. Kok ampuh tenan iki bocah. Wahire rombongan lho ana jenenge Badrus Salam, ana jenenge Basalamah sak rombongan niku bareng-bareng. Tidak ada wali songo. Lah Kiai Said ten jengkel sebagai ketua NU. Ngono wali songo ya mono yamene ana kuburane kok dianggep ra ono. Dilalah sing anggap ra ono niku jenggote dawa. Dawa dilokno karo Kiai Said dasar wong nek jenggote dawa iku goblok. Ini asal usule. Ngamuk nih sing jenggote dawa-dawa nih ngamuk. Akhirnya Kiai Said dibales, Kiai Said sing goblok. Wong penerus Wali Songo kok ngarani wong jenggote dawa iki goblok, padahal kabeh Wali Songo iki jenggoten. Lah jarimu wingi ra ono. Kok saiki yo Wali Songo ono terus jenggoten. Lah iki lho, iku lagi sakipatan wis bek ngene carane ngene. Lah niku wong nek ra nyekel balaka bubar niku. Dan ini pun leren sakjane bola saat ini kathah tiyang anu kan. Kenapa para ulama yakin dengan wali? Lha soalipun pembelajarane wonten sing jenengane pembelajaran wali niku pembelajaran tsummastaqo. Taqomu iku ana ulangane ora pati akeh. Ning suwe ling lakon ngakoni. Nek Nabi ngulang niku lak mboten omong-omong. Nabi niku cara kurikulume Nabi niku mek nyontoni tok. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyontoni. Nabi niku dikongkone salat, salat ngoten awan. Sahabat yang delok Nabi iki lha apa ya? Wong ora kandha iki salat Kang, ayo salat ngono ya mboten. Nabi ngerti-ngerti baris Isra Mikra terus Allah. Sahabat liyane Nabi ngopo to ya? Kok terus yo ora ngerti sahabat niku. Akhire glenak-glenik rasan-rasan Nabi lha apa ya baris Isra Mikra kok Nabi dadi aneh. Aneh piye Kang? Embu wong terus pamit jikok banyu ngene-ngene terus ngene-ngene. Terus ini kadang ping loro, kadang ping papat, kadang ping telu, tek tangane ana ngene-ngene barak. Beriku Nabi. Nabi niku jarang terus urung diulang dilakoni kok wis diulangno niku jarang Nabi. Niku pelajaran sistem pembelajarane Nabi. Akhirnya sahabat takok, Nabi lah apa ya? Ambo takokan dhewe. Akhirnya terus takok jeneng Nabi, napa? Jenengan kok baris Isra Mikra kok terus ngene-ngene terus ngene-ngene. Terus ngene terus ini ku napa? Iku salat, Kang. Salat niku napa? Ya nyembah Gusti Allah. Lah, Gusti Allah jenengan kali Gusti Allah kula kan padha. Mosok kula mboten diulang. Lah kowe pengin tak ulang. Nggih-nggih lho mosok mboten diulang. Ya wis napa? Kalau nak jeng diulang kapan nih Nabi? Ya suku sore-sore merinio dong melumpuh ya. Oke, akhirnya kelumpuh. Ya wes kena baris-baris ya. Kalau enak aku sholat ini ya wes sholat. Allahu Akbar. Sahabat yang pinggir ya. Allahu Akbar. Nah sahabat sing ngarep sing pinter-pinter kan mlebu wifi nih Nabi. Lu cara saiki ngerti gak? Masuk wifi. Nah ya akhirnya podo online itu orang mau mlebu wifi. Nah sing buri sing batui-batui ini gila melbok. Mula Allahu Akbar. Rusak. Jeng Nabi angel, jeng Nabi. Lha kok angel? Lha nggih wong Gusti Allah mboten ketok. Ya sih sing ngene, sallu kama ra'aitumuni. Wis lho niku nglakoni sik Nabi niku. Lah gek wong niku nyun nyonto. Haji ngoten iki dilakoni terus ya takok niku napa sing Nabi. Iki haji. Carane pripun ya iku mau khudu'an ni mana? Sikaku. Lho niku carane Nabi. Ngulang niku nyontoni. Lah, sabare Nabi niku ana pelajarane wali, niku wae wali. Wali niku nek ngulang mboten kathah biyen. Nek ngulang niku ya mung sakti ya. Ning nglakoni suwe. Lah, era-era awal Islam niku enten pembelajaran wali buktine napa? La haula wala quwata illa billah lungguhe 3 tahun. Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng niku tukang menek legen iki. Pengin nderek Sunan Kalijaga dikongkon lungguh 3 tahun maca ya hayyu ya qayyum. Lho ya hayyu ya qayyum trae 3 tahun. Sampai saking ngantuke gebleset ya kayuku ya ka. Iyo mung padha karo sampean kan saking ngantukne. Kendi geni. Ini gini. Utawa laler lare rolas. Nah isek melek lha niku. Nameng ya hayyu ya qayyum lungguhe 3 tahun. Nah. Sunan Kalijaga mulang naminipun Ki Ageng Pengging. Naming muni ya Allah. Niku lungguhe 7 tahun. Ini itu menandakan bahwa Indonesia ini pernah mengalami era pembelajarane para wali. Ki gede pemanahan niku la haula wala quwata illa billah. Niku mbleset lokuwala wala quwata. Niku 20 tahun teng Bang Lampir Gunung Kidul niku sampai batu gilange niku nyitak bokong. Teng mriki enten pasujudan nyitak sikil, enten nyitak bathuk. Jadi itu pembelajaran sumas takom. Lah mula uang-uang sing entuk pembelajaran sumas takomu ini orang wedi apa-apa. Sebab napa? Nek wis dilakoni niku entuk napa? Entuk bolo. Sopo bolone? Malaikat. Sing wong Jawa ngarani khadam malaikat. Bolone malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Lah mula wong pelajaran ini. Mula sampean saged dadi wali, monggo. Nek iso qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dadi wali. Lah mula nek wali niku wis malaikat medhot. Alla takhafu wala tahzanu. Ya jelas nek wedi kok apa-apa wong. Bola kok malaikat. Lah malaikat iku nek mabur ya bantere ora umum. Nek mengangkat kursi nek cupit ngene ning cupit. Ya Sunan Kalijaga wong 3 taun nek bola malaikat ngene tok ya udan. Nang sampean bola BMG ora duwe ngene ora medhot. Bolone sapa sampean? Lho niku. Lho niku mula wali-wali niku ya cash and carry ya. Mas, ya cering emas. Nang bolone malaikat kok. Nang sampean. Bolone wong ngopian ya kopi. Kopi metu kopi. Lere ku ya Yuda. Bolone malaikat. Wayu kaya napa? Ngono ya. Ya Rahman ya Rahim. Ya malaikat aku seneng wong wedok iku. Gorene atine. Yo I love you. Lu wali niku bim salah bim tenan. Njo sembrono. Wali niku bim salah bim pik bolone malaikat. Malaikat udan, udan, udan. Bolone malaikat Izrail tumpesen ngik ngono langsung wes ngono ae kok. Ora mikir sisuk kok. Bolone malaikat rezeki duno Kang iki wong iki kikire iki. Sesuk-esuk ne ono panganan sak meja. Ya jeling ya ono bolone. Niki wali, wali-wali lho. Mula cerita wali niku anane ping bim salah bim napa bolone. Wis bolone Gusti Allah. Kancane malaikat. Ya ora ana sing ora ya sak muni-munine. Lah mula ora wedi apa-apa bolone malaikat. Amen ora iso nguyu. Ya ora nguyu tenan temen. Ora mule yo wis gawa timba ya tetep ora metu. Wali iki. Lho niku rumuse ana, mula sampean iso dadi wali ning iso ora tuh mestaka. Saka mula wong sakniki Yehuda kon dadi wali, ngrasakno iso dadi wali. Yalah, yalah, yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, yalah. Yalah, suwene. Ini kan dadi wali, ya dadi wali murid mawon. Enggak dadi wali murid itu mawon. Sing wali ini prosesnya terjadi karena hubungan suami istri. Akhirnya dadi wali. Nah hubungan suami istri itu enak ya. Orang umum mula metu anak ya dadi wali ini ya. Anak. Ya yang ya. Lu mula ini ngene nih. Allah, Allah, Allah, Allah. Dan ini wali-wali ini Allah itu. Ono sistem pembelajaran sing ora pati umum. Nah iki tergantung waline sing ngulang. Dadi wong nek wis ngerti wali ngono nggih kurikulum dhewe-dhewe. Nah kurikulum wali niku ya ono sing diduduhno niku ora omong ning duduhno nek wali. Duduhno nek wali supaya menungso niku duwe napa? Duwe piandel. Lah niku sing namine wali Mas masyhur tuturno ya no. Ya ora omong aku kok wali ngono ya ora. Ya meng pitik diketok-ketok tik tik tik tik. Tuh. Kokok kuk si Abdul Qadir urip meneh. Mbah Man sing dipun critakake no, niku wali. Saenake mebolo sijine kowe rene ya Kang ya rene ya rene ya. Celung ya teko kabeh wong bolo malaikat iki akeh kok. Sing malaikat-malaikat besar itu kan koordinator. Wah, kayak bolo di bawah pikiran. Nah, ngono gue nek uang ora percaya, wah, itu jin nih, itu setan nih. Lah, ya karek milih sing ngendi? Menungso iso nganggo kok iso nganggo setan, iso nganggo mulo. Mulo ikat, wong setan ya di sini Gusti Allah. Mulo menungso niku duwe bolo loro kiwa tengen niku napa? Niku pas wete arep mbok kancake sing kiwa mbok kancake sing tengen. Niku kanca sing kiwa duwe iblis loro nyasarno, kanca tengen malaikat loro ngejak apik. Sing wong Jawa ngarani dulur papat lima pancer. Mula pancer niki nek butuh apa-apa karek nganggo kiwa apa nganggo tengen bola sing ndi sing sampean goleki. Padha-padha sumastakomune. Nyenengi wong wedok nek sumastakomune ya Rahmanu ya Rahim ya. Tatana zalu alaihimul mala. I love you, padha. Nek sumastakomune kok sunah mata kaji aji kujaran goyang tak goyang-goyang ya. Yo I love you padha mawon. Ning sing sisi kiwa. Pengen rusak ngoten niku nek sing tengen ya bola tengen ya la haula wala quwata illa billah. Nek bola kiwa ya sunah mata kaji aji ku Bandung Bondo. Oh so, ya padha ya sumastakomu ya padha ngene kok. Sunnah mata kaji aja ku bantu bantu masa ya podo singkini ya istakomu ya podo lah Allah wala aku no. Pengen suge nek tengen ya ya fataku ya rozak ya fataku ya rozak kaya Sunan Bayat niku diulang Sunan Kalijogo ben suge ya fataku ya rozaku bleset ya kapak ya kapasku ya jarakku nek ora gelem sing sumastakomu tengen ya sumastakomu kiwa manteng mriko teng Gunung Kawi mule ya suge podo mawon. Yo kare pilih to online ngake online tengen apa online kiwa. Itu kare buka situs ape situs ape ape apa situs porno mengono to. Lah mulo kiai kale dukun niku padha. Sami mawon nek mriki sumastakomune ape kene sumastakomune elek hasilnya padha. Padha-padha iso online, padha padange. Golek pitik ilang tak kok kiai yo ketemu tak kok dukun sing ora tau wadus yo ketemu. Ketemu sami mawon, meng online kiri apa online ka? Kanan. Lho, golek pitik ilang tak kok kiai ketemu tak kok dukun ora tau ketemu padha padange kok. Cuman padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kobong. Golek pitik ilang nganggo sentolop yo pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike yo ketemu. Ketemu sentolope isih utuh blarake entek kok. Abang, luar itu mustaqomo. Nah, sing kita bahas lagi aulia Allah. Wali ni Allah. Sing innal ladina qalu rabbuna Allah sumastaqomo. Tanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la ta. Serawat tiplah. Lah mula ni ono wong arani wong apa dasarnya mengatakan bahwa Islam untuk Indonesia ni wali. Ya ana wong-wong sing disekolahi ngangge sekolahe para wali. Para wali niku napa? Sekolahe menyamakan frekuensi tok. Basy Mas Ari niku belajar teng Bangkalan niku nggih nganggo pembelajarane para wali. Kale Mbah Khalil ora tau ngaji Basy niku. Basy Mas Ari pendiri NU niku agar ajeng ngaji, Mbah Khalil gawe perkara. Rukiyai Hasyim tukuk-tukuk gawa kitab sim-sim nyahimu rungadus timbak no ya, ya nimbo mantun nimbo aja ngaos wallahu a'lam bis sawab ya balik meneh aja melu ngaji meneh sim-sim-sim nyahimu urung anu urung adang jikuk no kayu bar jikuk kayu aja melu ngaji wallahu a'lam bis sawab. Aje ngaji ini sim-sim-sim nyaimu rung atas timbak no. Oh no ayo pokoknya kholil. Angger melu arep ngaji ijetoh no. Ijeti. Duh sampe ya Hasyim ni ku. Tika dan Hasyim. engko nek ndek anak umur 3 dina digawa rene ya. Akhire Kiai Wahid Hasyim niku nembe umur 3 dinten dibeto teng Kademangan. Kudanan kepanasan iki lho. Mboten entuk mlebu omah. Sampai 3 dina rampung kangen mulih. Kira-kira nek murid saiki ngono wis mbah guru kurang ajar. Tapi niki bagian saking semesta kamu ya dilakoni wong murid kok. Akhirnya programnya orang-orang yang beda antara Kiai Hasyim sama Kiai Khalil, hatinya tidak ada lagi suudon. Murid wis ra suudon karo guru. Ibaratnya harddisk kali flashdisk niku programnya podo. Ilmune ya syar'it. Lha langsung diprogram bluetooth terus ngene pindahane ta. Nah, semesta kamu ini lah sini nak minggu. Iki sih diuber itu. Nah, pembelajaran kewalian teng dunia ini sing terkenal ini gue enten tiga. Ono sing lumrah, ono sing sadis, ono sing biasa-biasa. Teng Timur Tengah niku enten sistem pembelajaran kewalian niku ekstrim. Cara pembelajaran wali niku lho. Naminipun thariqah malmatiyah utawen maulama dia. Niki sistem pembelajaran kewalian sing rada ekstrim niku. Sing ngedekaken naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Jadi dia ini ngulang uang ben atine manteng nang Gusti Allah. Ini aku golek perkara karo menungso. Jadi kuat ora ati ini manteng nang Gusti Allah ning dimungsuhi menungso. Contohnya misalnya thariqah maulama tiyah ini senengane turu masjid tapi ras mbayang. Sapa koro di sedekah ini turu masjid ini buatin sembahyang sampai engko wong sak kampung ngarani panjang ini bocah kurang ajar ini. Turunan setan ini mesti wong turu masjid kok wayahe sembahyang kok malah hilang gitu. Lah kuat ora atine menungso dilokno wong sak kampung ning asline dek iso sholat neng nopo ngenteni nek ra neng wong ro. Sholat tetep sholat tapi ngenteni nek ora neng wong wer. Wong wer. Supaya nopo atine niki nameng ibadah niku ora ana liya sak liyane Gusti Allah. Ning carane ngulang atine ngangge dilokno wong sak kam sak kampung kuat ora. Nek kira-kira awak dhewe wis ra kuat to. Begitu jono bocah kurang ajar, oh sesuk ning ngarep dhewe Allahu akbar. Iku kira-kira awak dhewe niku. Langsung Allahu akbar. Bila perlu liyane wis sujud awak dhewe rung rukuk. Saking khusyuke. Ora kuat niku kira-kira. Sampeyan loro kira-kira ora kuat piye? Wong saiki kira-kira kok ora kuat. Wong titik apik wis pengin didudukno wong. Nek niki thariqah niki masyaallah. Golek perkara. Lho, terus ibarate niku engko kok terus konangan dhek niku. Oh, ternyata bocah iki salat. Wah, wis mulai kan. Wah, ternyata salat. Krungu ana wong ero dhek salat. Golek perkara maneh. Sesuk lunga nang pasar golek arak. Golek tuwak lah carane ngono. Botolin sangkel kok ini terus diombe senajan ora mlebu mriki tapi dilewer-lewer teng kene iki sampe anggere wong liwat ih mambu tuwa jen anakan setan kok iki kok. Untuk apa? Agar dia hati dene iki ora ono liya sak liyane Gusti Allah. Silakan seluruh bumi membenci, sing penting dek ini iki duwe ati nang Gusti Allah. Iki wong mal mati ya. Ora ana wong mal mati ya kok terus ibat apa uripe ubel-ubele gedhe ora ana. Jubahan ora ana ya malah kadang nggawa teken kaya wong gendeng niku. Rambuté keluar, keluwir niku. Iki sing ngedeni niki. Lah ndilalah thariqah ngoten niku sing mlebet teng Indonesia. Indonesia. Dadi sing mlebet teng Indonesia awal niku toreko ngeten niki. Mula hati-hati karo wong Indonesia. Klebon toreko niki. Uang ini golek perkara elek ning ngarepe menungso supaya atine tambah anteng nang Gusti Allah. Lho sebab napa toreko niku kok mlebet teng Indonesia? Sebab wektal Indonesia diislamke kali ulama-ulama. Nek cara kitab hikam ulama abror mboten mlebet. Ulama yang penuh simbol, penuh napa nggih, wujud-wujud kebaikan donya karena orang alim dalam agama, wong kene moh. Sebab tiyang mriki niku Hindu. Hindu niku punya pola pandang terhadap ulamanya, cara niku nggih, resi-resinya, pendeta-pendetane. Pendeta-pendeta Hindu niku nek tambah parek nang Gusti Allah, nang Sang Hyang Widi jare niki, niku tambah ora ketok simbole. Tambah menghilangkan dunia. Hilang Brahmanya, hilang Siwanya, hilang Wisnunya. Laku dhewe niku naminipun laku Upanisad. Upanisad niku laku menghilangkan jati diri untuk berjalan menuju yang widi. Bar tadi bupati untuk misalnya. Untuk melakukan meninggalkan dunia, jati dirinya mesti dihilangkan, pindah kon tadi bakul dawet. Niki Upanisad anu Yehuda. Itu berlaku di sini. Zaman semua itu. Bar tadi tentara ono klambine, wong medeni wong niku Pak tentara karo Pak polisi niku klambine. Nah ini ngene ini tukang parkir harus mikir pemene banser baru TNI itu langsung wah kayak sing asli ya ayo TNI ini banser kan TNU baru polisi itu balatasnya banser harus mikir iku sing asli awak dhewe iki meng balatas banser lalu lintas mula sempritane ya sak muni-muni nih pokoknya sing kok semprit iki sing ngendi to Kang? Ya wis pokoke sak karepku. Kula mau ajeng mlebu teng mriki wong manyeni banser yo. Apa-apa dikebuti ngene. Wis dikandhani aku ate liwat malah ora entuk liwat. Kon mandeg. Kiai ini arep liwat. Lah ya sing iki kiai ini kok malah kiai ini arep liwat. Ora entuk mlebu. Karena ini akan dilewati kiai. Lah ya karepmu ya akhirnya kula ya mandeg. Wong ra entuk mlebu nang cari dalane arep dilewati kiai kok Pak Wong. Nek ora banser ya ra eneng. Lha ngono-ngono ya omong-omongan kula wong kula niki sesepuhe banser. Wong kula niki profesor Protolan Pemuda Ansor. Saniki kula lak Surya. Ya banser ya sedene iki ate diapakno maneh. Ngono banter dikon maca Pancasila ya lucu. Apal nggih, wis maca. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang dalam beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enam. Ora ono enam niku. Ya enten. Wong banser teng Malang niku Gus Dur rawuh niku lapore ya apik. Lapor. Presiden Abdurrahman Saleh telah tiba di Bandara Abdurrahman Wahid. Ngono niku nek gak banser ya gak ono. Kok gak ketok blas ndi wong iki. Lah, nggih. Dadi berarti polisi, berarti tentara ini gue Upanisad kalau sudah melakukan perjalanan menuju kesempurnaan hidup, hilang simbolnya, hilang simbolnya dia. Nih gue, tadi ini master, mulai enten cerita tentang saya busiri ini gue lah wong loro, kangen karo Kanjeng Nabi, ngantos setruk ame mati, dan seluruh negara itu sudah mengatakan mesti mati wong loro koyong ini kira ono tambahannya. Lho kok esok-esok niku jogging. Si Busiri sing difonis mati niku esok-esok niku jogging. Wong loro kabeh lho sih. Sampeyan kudune mati. Kok urip maneh sampeyan? Aku iku barbek mau bengi parani Kanjeng Nabi dikemuli aku. Terus esuk-esuk seger kabeh awakku lho ini joki. Wong sak negara peh wali tenan iki. Bolone Nabi wong loro wae dikemuli Nabi kok. Akhire napa? Ya lahir ya Rabbi bil Mustofa balik maqa. Sidan akhire wong sak negara niku anggere ndonga apa wis Ibu Siri kok ndonga. Sampai gudiken wis Ibu Siri jaluk ndonga. Saking terkenale dongane mandi Ibu Siri. Lha kok dilalah niku kampung niku, desa niku, negara niku. Apa nggih? Kemarau panjang. Ketiga landung nek cara wong mriki nggih. Lah wis ora pirang-pirang taun rautan, lah Ibu Siri kok ndonga. Syekh, iki wis rautan nih. Dongane nih Syekh. Jenengan kan dongane mandi, ndonga Ibu Siri. Allah ya, ora medhun udan. Ya Allah. Raudan, ya Allah, raudan, sampai ya Allah, raudan. Jare saya busiri matek dungoku wis ra mandi. Akhirnya saya busiri ini pindah teng gunung lindungo, kurang dhuwur ini mesti. Munggah gunung, uzlah dhuwur gunung ndungo. Ya Allah, ini sampai pirang-pirang minggu. Orang medonudan ini, bah, ini dijabel gitu ngomong tadi. Wes, ini kuotane habis gitu. Loh, dalam situasi sulit ngoten niku ngerti-ngerti ana wong katoke cekak ngoten niku. Ora kelambenan. Ngurut-ngurut kunjur-kunjur munggah-munggah dhuwur gunung niku. Teng sandinge saya busi niku. Nyukleki kayu garing niku. Langite diogrok-ogrok. Hei, nang udan, nang orang nang, iya udan, nang udan, hei udan. Jadi saya busiri, aku ndongong ini gak mandi, iki apa menemik, ngini-ngini doi. Riki, nang udan, hei nang udan, piye nang udan aku iki, piye nang udan no. Loh seketika ini ku bayar udan, kayak langit disokok. Jare saya busiri, matek sopo ini. Dengan yang mandi tenang ini sopo. Saya busiri akhirnya, wah, ini tak jalur itu mau, wis mandi tenang lagi. Tapi wis begini, para ukur-ukur ini, urung apa-apa, baik langsung, gelundung mulai. Melep di toko saya busiri ini, aku melep di omah, wageng sangat. Wageng omah ini. Saking agengnya omah, saya busiri ini, aku harap dodok, kenapa enak, pak. Wong sugih tenan nyamar ternyata iki wong iki. Tak kira wong kere tibake sugih wong iki. Delok rupane ra potongan langit diogrok-ogrok bolong e. Sopo e? Mulih le Ibu Siri. Ibu Siri wangsul. Begitu wangsul ternyata teng daleme Ibu Siri ku ribuan orang menyambut. Ya Allah Syekh, labbaik Syekh, marhaban Syekh. Tola al-Badru Madriku. Baru apa-apa? Ya Allah dongone penjenengan mandi Syekh. Wis udian. Top. Wis mboten rugi jenengan munggah gunung. Kira-kira kok awak dhewe ya insyaallah. Wong ora ana sing roh kok. Lagi ya saiki kan ya insyaallah. Ya insyaallah sing ngene kok. Yesus gak usah terus-terusan lah. Rasa rame-rame ngono insyaallah. Wong kalah sing roh lho kok. Lah tapi wong Ibu Siri ya jujur kono, dudu aku. Oh, aja merendah ngoten ta Syekh. Jenengan iki saged mawon. Ora aku sumpah lho, yakin sumpah. Peace cara saiki. Dudu aku. Lha wong kabeh wis ngelulu kan kira-kira mboten kulo mboten bayangaken nggih. Lha wong saiki wong padha-padha gak ono sing ngeroh ya. Insyaallah. Yes, ya. Lho Syekh Busiri wong jane wali ya. Ya ora asli. Ora aku lah. Ora sinten kakak. Ono wong iki. Aku ae sampe gumun, aku ndonga ngene-ngene iki. Sampe nyungsep ora udan. Lah iki ono wong langit diogrok. Ngene-ngene udan. Akhirnya sampai teng rojo, rojone pengen ngerti. Mosok ngono Syekh? Iya. Rojo, nggih. Nek jenengan ora ngandel sesuk ayo diparani nang omahe. Wong kula ngerti kok omahe. ayo raja moro tengane saya busiri teng daleme sing gede niku didodok. Assalamualaikum. Salam. Ternyata sing metu wonge gede dhuwur gawaga gianteng ubel-ubel gede. Masya Allah. Loh sampean sapa? Loh ya aku sing di omah iki ana apa? Loh. Ya saya busiri kok tolak-tolak. Sampean sing di omah iki? Ya iya aku sing di omah ana apa? Arep tuku budak ta. Loh, lah kok tuku budak? Loh aku iki bakul budak, Kang. Milio budakku akeh ning jero. Oh, iso. Kula pengen roh budake sampean tokno sing gagah. Wah, rapate cocok iki wong pegawean titik kok apa nyukleki biting kok gede-gede ora-ora. Sampean butuh apa to? Ya aku butuh anu budak sing ora patek gagah-gagah lah ngene iki tak ge apa. Tokno ora ono sing cocok. Jamane golek budak apa lu ngecek budakku? Ya gak aku butuh budake. Ono meneh ro, ono elek nang mburi kono lho. Tukang aritno jaran. Coba aku pengen roh. Kon metu, Kang. Hei, wong elek. Sing biasa aku metu. Sing tukang iku jaran iki metu. Tuk. Ndara. Kondo kare raja. Hei, iki wonge. Iki wonge. Sing ngudungane mandi niku sing iku niku. Ah, sampeyan iku gawe-gawe. Iki wonge. Ngandel kulo iki wonge mabengi. Ya Allah, langit iki diokrok-okrok langsung bocor. Lha mulo wong Cina niku luwih cepet sugih dibanding wong Islam. Wong Cina kan langit itu diokrok. Lha wong Islam ngenteni ngene suwe. Wah, akhirnya dituku tenan iki budak ne. Ya dibeli sebagai budak. Raja niku isih ora anu, ora tahan iki. Iki paling aku dibujuki yo sik busiri. Korbane pekate jaran iki. Tapi raja niki yo rada anu. Wonge kok alus nyai-nyai iki paline niki. Begitu waline niki didingkik kali raja. Tengah wengi kira-kira niki nek pali tenan kelakuane apa? Didingkik meneh ondo ngene. Ternyata tiyang niki nek sujud dinteni tangine, ora tangi-tangi. Sampai raja niki keturun. Sisa didingkik meneh lagi rukuk. Orang tangi-tangi sampai rojone keturun sampai satu ketika tiang niki lagi sholat didingkik rojo, rojone niki kebleset tiba keng dhuwur ondo. Begitu gelodak, ya Allah syukur keng jero, Gusti ya Allah persis dungane kata Mbah Man niku. Saiki aku wis konangan ya Allah, engko timbang dadi perkara ning ajenge menungso pun kontrak kula dinteki sakmenten mawon. Pun kutaku lontek niki mawon. Pun ya Allah pun. Pik mboten enten. Raja yo nangis ya Allah. Ngopo aku ora njaluk donga wingi iki malah aku suudon. Coba wingi aku njaluk donga. Nangis geru-geru rajane. Lha mula ati-ati sampe nek petuk wong model kaya ngeten iki. Bongko sampean. Lah itu masuk ke Indonesia, wali-wali sing wali-wali malmatian niku. Soale wong Hindu niku nek empun nglakoni Upanishad menghilangkan jati diri. Napa male nek empun bar Upanishad para pendeta niki nglakoni namine kabumi, kabumian. Napa kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Bener-bener menurun ke derajat hidup seperti bumi. Lah sugeng rawuh Yai Marzuki Mustamar. Moga-moga. Ah niki. Sing asline aja ngaji niku Yai Marzuki. Kula niki mung gentosi mawon. Moga. Nah. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku nek tambah didak-idak niku tambah subur. Nek kepengen bumi niki tumbuhannya bagus, datangkan yang paling buruk yang ada di bumi. Jenenge napa? Batang. Gedang niku nek ditanduri batang kucing, niku suburnya luar biasa. Nah, orang-orang yang menjalankan dharma lakune urip ngeten iki namine kabumi, kabumian. Lah kok nek pun niku pun saged niki wong kabumian niki. Mulo sampean hati-hati nek wong kabumian iki mlaku ngluyur terus nggo tongkat elek ngoten lho. Walah wis sampean iso cocok bayangno wae wong ngoten iki. Nek niki saged terus nglakoni namine upawasa. Upawasa niku nir dunia. Menghilangkan dunia sama sekali. Wis ora mangan, ora ngombe, ora demok bojo, mukso lap ilang. Lah mila wekdal Islam dugi mriki atas nama agama kok gawa simbol-simbol ketuhanan sing gede-gede. Wong Jawa apa yo? Wong cerak ro Gusti Allah kok malah donyane sing ketok. Mula prinsip-prinsip keulamaan sampai hari ini sing dicekel wong Jawa niku luwe seneng kiai niku nek apa anak apa anak de kuwi tok kok ngono yo apa jane tak ala apa mula kiai yo ki Marzuki ngoten niku sandale lili mboten ana. Loh, dijawab ini ngoten niku. Kenapa? Karena dulu prinsip Hindu niku adalah prinsip-prinsip menghilangkan dunia. Lah, sementara tasawuf niku nggih sami punya prinsip menghilangkan dunia ta'alli takhalli tajalli. Lha iki gathuk iki jenenge tasawuf niku. Cuman pas wete mawon siji. Sing kene pas wete Sang Hyang Widi, sing kene pas wete Allah Subhanahu wa taala. Ning lakone padha. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti itu, mila sing iso mlebu teng Jawa waktu niku ulama-ulama maulama dia. Yang hilang jati dirinya. Lah niku. Nah, niki tiang-tiang mau lama tiang niki wis pokoke golek lakone urip piye carane atine niki manteng nang Gusti Allah dan barang donya dijadikan ancik-ancik supaya napa atine tambah anteng ora kegandolan donya. Soale nek isih kegandolan donya titik mawon bakal mlebu neraka. Sebab donya niku sih seurup-urupe neraka wa quduhan nas wal hijarah. Urung lho, wong kok gandol ning donya, titik sesuk melok kecemplung ning jero neraka wong gandol. Sampean gandol truk gitu. Kok truke kecemplung jurang sampean ka? Katut. Sampean gandoli apa sapi? Kok sapine mlebu kali? Ya sampean katut, tapi nek sampean culno ora katut. Nah, prinsip-prinsip kewalian yang seperti ini menghilangkan dunia, ngasih gandol titik mawon. Katut waktu sesuk dunia saisi ini jadi urup-urupin neraka. Lalu aku mulut yang melatih, aku ngelatih awak. Rana liya, Allah tak. Tapi riadoi kaya ngatain ini. Sembayangnya wong malmatian aku yang buatan ke awal waktu, buatan ya buatan. Tiang malmatian aku nek sholat saking kuatir, jangan-jangan sholat. Barang aku lali Gusti Allah. Mula nek sholat ini akhir waktu mulut yang mal mati aku nek usah li fardhu dhuhur ya Allahu akbar lagi sak rakaat deng asar saking wedine jangan-jangan nek salat awal waktu bar salat lali Gusti Allah tapi nek sampai akhir waktu mepet sepanjang dia waktu salat niki selalu eling Gusti Allah ya Allah aku rung salat ya Allah rung salat isih ono Gusti Allah mangke rampung ya gak salat ora kok langsung salat asar ngono nggih mboten. Asare ngenteni kapan? Ngenteni maghrib. Mula ana istilah sarep iki. Asar maghrib. Deriku. Kudu diawal mati ya. Niku sing mlebu mriki, mula ulama-ulama amal mati mlebu mriki biyen tare kok gawan bayine ya ngoten lho. Mangke nek pun terus ngoten niku terus ora dipikir Allah. Donya ini saat dipikir donya dijadikan landasan untuk menguatkan batin kepada Allah. Sampai wong-wong koyo ngene iki lho nggih. Nek mati niku Saking wedine jangan-jangan wis bar mati. Niki malah dhewe dadi ngijab uang, dados hijabe menungso ning Gusti Allah karena uang nyantol ning awake niki. Niku nikmati biasane lahate lo loro. Lahat bawah, lahat atas, lahat bawah niki mangke batang menungso, mayite piyambake, dhuwure batang celeng. Dadi engko nek wong pengin ngerti wong kok kelakuane kaya celeng nek mati dadi opo kira-kira. Digedhok, oh iya, dadi celeng. Sampai sak monten tiyang ulama dia. Mula Imam Ghazali bahas khusus dalam satu bab tenggene kitab Ihya. Bilih tarekah ulama dia niku haram kangge tiyang awam. Niku. Lah tiyang ulama dia niku pilih Allah. Mula wong maulama dia niki duwe ilmu namine maul hayat. Punya ilmu yang dikenal dengan nama air kehidupan, air kehidupan. Dan ilmu maul hayat niki nyebabke wong iso mati bolak-balik. Nah niki milo tiyang maulama dia niku kuburane ya. Akeh. Mula jangan heran sampe nek ning Jawa niku wali-wali kuburan jare ning kono. Jare ning kono. Jare ning kono. Lah akeh temen niki. Bahkan di Baghdad, di Yaman, tiang maulah mati ini kuburannya kata. Malah Mbah Soleh wis mati, cah, sepi, masjidnya, kotor, tangi mana? Nah itu, begitu nih, tiang ini, Masya Allah. Nah ini kumilo rampung akhirnya, Hindu nih. Kenek sing luwe ekstrim nih. Kenek sing luwe ekstrim, tapi maulah mati ini sebab sistem kemursyitane niku mastur milo akhire mboten pati rame. Lah akhirnya terus generasi kedua yang datang niki tarekah ingkang napa? Ingkang sadis anu riyadhah. Wau niku ekstrim niku. Lah niki sadis. Nah mene pun napa? Tarekah pembuktian. Dadi Gusti Allah iki dibuktekno. Nah mene pun tarekah akma liyan. Tarekah akmaliyan niku mursyidipun sing awal naminipun Ibnu Arabi. Nulis kitab naminipun Futuhatul Makkiyah kali Fususul Hikam. Niku pembuktian. Dadi Islam niku ya dibuktekno. Gusti Allah kuwasa ya dibuktekno. Mula tiyang akmaliyan niku priyandae sadis rawani sampean. Tapi itu masuk ke sini untuk menggantikan malma dia. Sebab nopo poro brahmana niku cash and carry. Sekti-sekti. Sebab cerak karo sang yang widi. Nek poro wali ke ora iso ngimbangi kesektiane poro brahmana bubar. Lah tiang akmaliyah niku sekti-sekti. Riyadhoe salah satu sing dikenal teng mriki namine pun Saridin. Saridin niku muridnya Sunan Kudus. Kongkon syahadat niku moh tenan. Ayatin munitin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mboten purun sanitin mah melayu mah apa syahadat kok ngono nek lambe tok ayo kabeh iso lambe cangkem muni ora ngono blas niku sampai akhirnya kabeh murid sing Sunan Kudus iki pun syahadat karek sanitin tok. Akhirnya terjadi fitnah, oh Saridin ini asli nerak demi Islam, ayo kafir ya, ayo wedus ya, pecah ya. Lah suwe-suwe panjenengan kejepit orang eneng, din syahadat. Begitu wayah din syahadat, nggih kula syahadat, sekseni nggih. Ngono. Saridin ini meluwayu, cekini, menek wit kelopo. Begitu untuk dua wit kelopo, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ku nyicir no awak. Keng durut bapak ndase dhisik. Trilang kek prok bongko Saridin. Mudhir ngene iki lho. Begitu kabeh ngarani Saridin iki mati, ternyata Saridin iki urip dengel-dengel ngene. Ngono kesik-kesik. Kabeh takok, "Lah, Star, kowe kok ngono kok piye to, Den?" "Ah, ya Allah, wis arep nggawe kuburan niki mau, Den." Sare beleh wedhus tapi ketoke kono ora Islam ya mau gak sida ditahlil rencanane. Kowe kok ngono kok karepmu piye? Lah nggih wong kula. Gusti Allah iki sekti kudu tak buktekno. Gusti Allah ampuh ora buktek. Ya tak buktekno niki, Bang. Kula mun yakin Allah niku hebat, kula menek la ilaha illallah pun tak buktekno buktine kula ora mati. Lah berarti Gusti Allah iki tenanan ana ngono. Lah niki toreko akma liya. Wis ngerti kali niku banjir. Jeng Sunan Kalijaga dikongkon topo teng pinggir ka kali mesti kena banjir kon maca la haula wala quwata illa billah. La haula la haula la haula. Begitu ke banjire teko, ya karek pembuktian. Banjir teko kuat endi? La haula wala quwata illa billah. Kuat endi? Yakinmu sumastaqomumu mau karo kali niku banyu niku ngentirke wongmu. Wong urip nek yakin kuat batinmu la haula banyu mesti sumingkir. Lah nek kira-kira engko gegek kintir, genang kintir. Lah ora mlayu wae. Iki toreko, iki Pak Malian iki mboten niku. Wis ngerti jenenge hutan niku bakal kebakaran. Tapi teng mriku ken maca ya hayu ya Qayyum begitu geni teko kuat ndi yakinmu antarane ya hayu ya Qayyum utawa geni iki ngobong uang. Nek sampean pengin nyacak ayo dicacak. Golek ril sepur. Lha tore kene monggo dicacak ya kala-kala ana sing nyacak. Monggo Pak Wo. Monggo. Ini pinggir ril sepur iki wiritan. La haula wala quwwata illa billah. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqam. Telung tahun lu tetang beriku. Diyakin no tenan sampai manjing lah haulamu di mau. Begitu sepur teko pas wis manjing tenan sepur teko duting la haula wala quwata illa billah mandek. Lah nek sampai yakin tenan tekan kene mandek embus sak gara-garane. Embus supire kudu ngising bapane mandek. Tapi nek melayu wong ketabrak sampean. Lah itu maka melahirkan orang-orang senyang-nyangan. Muni bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ting bacok. Jing mempramempan. Hukume pedang niku ngethok kulit, tapi yakine menungso nek pedang bakal kalah karo menung. Menung. Cok ngono. Lha mulo di Indonesia ada era-era di mana ana wong-wong niku sing ora umum. Ngira bacok gak mempan, apa-apa gak mempan. Termasuk saiki banser mlaku dhuwur geni ora apa. Apa? Musyrik ora mulo wong nek ora ngerti mesti gampang-gampang. Musyrik. Dek ora ngerti. Niki bagian saking tata nazulul mala. Kalah wong ngene iki. Kenapa? Karena mereka Wahabi mengono tok asline niku. Coba nek ora Wahabi ngono nyantol koyo ngene iki. Ngerti ta? Lha niku mulai teng mriki niku kanah, mulai sampean monggo. Mula ulama-ulama biyen nek wiritan golek wit nggon sepi ngoten niku. Ya Allah. Oh, sepi wis ngerti ula tok wiritane ngono. Ngene ulone teko kok kuat endi ya yo. Ya Allahmu apa ulamu badok menungso. Lah nek wis niku dilakoni terus menungso ya hakul ya. Ya gen lah nek awak dhewe. Ya Allah. Ora tekan. Mulo ra iso dadi wa. Wali lho iki lho mulo aulia iki wis manjing mulo ra duwe wedi apa-apa. Dan itu apa? Dan itu menghasilkan cara mengajar Islam, cara berdakwah sangat terlihat di situ. Buktine apa? Ora wedi. Allah dijenenge pangeran, ora wedi ketelesut. Engko gege Allah tak jenenge pangeran ketelesut, ora bakal ketelesut. Syaikhun ustadzun jenenge kiai, engko gege kecampur kebo kiai slamet, ora ketelesut. Mula ulama biyen enake mboten umum. Apa-apa ro kok. Wis ben wong iki nek lungguh gak ribut, ya. Wes ben nek lungguh gak ribut titip kene Gusti Allah. Wes ben gak ribut titip ke pangeran. Lungguhane jenengke majelis tafasaku fil majalis fafsaku yafsakhil. Lah, nek lungguh cek gawe rebutan nek jembar lungguhane jenengke kur kursi wasi'a kursi yuhus samawat. Nek rembukan cekake gelut ae, cek rukun mulo rembukan iki jenenge apa musyawa, ro titip teng Allah wasyawir hum fil amri. Iki nek gak wani. Terus akhirnya rupo benuwuh iki kok dadi Islam kabeh. Hindu niki raja, hamba, kawula Gusti, berkasta-kasta. Para ulama nitipke kalimat sederhana namine musyarakah sing akhire dadi masyarakat tanpa kasta, tanpa apa, rukun bareng musyarakah. Dan di dalam musyarakah tidak merubah sebutan lo lokal. Nopo sebabe kabeh wong akhire ilange raja hamba titipke teng Kanjeng Nabi. Ora ana raja, ora ana kawula, kabeh wong iki saling bertanggung jawab. Titipke kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'i yatim. Mula akhire angger ndase wong Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Lho, berarti napa? Wong Indonesia niku secara konstitusional begitu disebut ra'iyah wis mundak pangkat saka kafir. Mula aja nyebut wong Indonesia kafir, wong wis ra'iyah kok padha maneh ning pangkat kafir. Nek padha ning pangkat kafir, kamu harus melakukan pekerjaan ra'iyah. Lha mula Mbak Asnawi kudus didenda 100 gulden gara-gara napa? Muni kafir. Karena secara konstitusi Indonesia ra'iyah dan itu adalah bukan kafir. Dariku. Tapi sebutan hambane tesih biasa mawon kita. Ya nek sing kawula ya dadi kula. Abdi dadi abdi. Hamba dadi ambu. Sahaya dadi saya. Pukulun dadi ulun. Tetap ada. Lah supaya anak putu sing wis dadi ra'iyah niki sing lungguhe jenengane majelis, kedudukane jenengane kursiyun. Omong-omongnya jenenge musyawarah kabeh titipke teng Allah. Mula terus akhire panggonane dijenengke wilayah sebab al-wali ninggalke wilayah supaya napa sing manggon ning wilayah niki klebu golongan sing la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah mula wong Indonesia mau manggon ning wilayah ya ora ndek wedi, ora ndek kuwatir, ora ndek ijazah, ora kuwatir. Kasak, buri, dadi nelayan, nyetrum ning kali, urip kabeh. Oh, pancene la khaufun alaihim malam ya. Ora ndek kuwatir. Awas bangsamu akan hancur 2030. Alah, apa? Ora wedi wong manggon ning wilayah kok. Enggak takut. Lah wong saiki ora duwe laku batin aulia, ora duwe sumastaqomu. Wedi apa-apa wedi. Mula akhirnya dadi perkara wong wedi niku dadi perkara kok. Wong nek wedi karo ula niku ora mlayu malah ulae dituthuk ndase saking wedine. Kaget karo bojo-bojone ditonyo. Nah wong saiki niki wedinan sok arep wis ora wali, wedi apa-apa wedi. Nggih ta? Wedi apa apa-apa arep diketokke. Lha niki lho. Biyen ra'iyah Pancasila saiki diketoke khilafah ribut wong ketemu dengan manusia di bumi la khaufun alaihim walahum yahzanun kok kanggo wong sing wedinan nanti jenggot wedi ora cingkrang wedi pengen diketokno cingkrange nanti batok ireng wedi. Yai Marzuki niku salat rata uleren kula diimami Yai Marzuki niku pegel kasihan. Suwe nek sujud niku. Padahal kula nek salat niku cepet. Ya Marzuki niku nek sujud dangu sanget sampe tak toleh ora tangi-tangi. Dangu lho niku ki bathuke mboten ireng niku. Sekarang semua mau diperlihatkan simbolnya sehingga konslet di bumi la khaufun alaihim walahum. Ya lho konslet ketok ke kabeh sampe simpak niku di mereki syar'i. Lu sampai ayo sih semoga-moga selamat kan diganti OTW ya, on the way. Saya ini keliru meneh diganti BMW. Bismillahirrahmanirrahim wa mursa. Padahal aku lak dongone numpak perahu. Gitu jilbab wis sampai diganti hijab. Padahal hijab itu gedek. tabir ya iso gedhek, iso apa kayu, iso kain. Wabir imsak, ndak ada itu imsak. Imsak itu maknanya puasa, ya beda no Kang. Ning jero poso iku ana imsak, tapi imsak iku ora puasa. Ora puasa to wong isak iku ngeker kok. Kita kudu nguyu diimpet ya imsak. Duwi sing diimpet ya imsak wae niku kok. Lah kenapa wong Indonesia kudu ana imsak? Soale nek srengenge ora ketok kaya ning ning Arab. Arab niku khaitil abyadi khaitil aswadine ketok. Wong langit medhumul ngene langsung ketok srengenge. Srengenge nek wong padang pasir. Lah nang mriki srengenge metu keli kalingan wit ge wit gedang endi ta ngono. Ngrojo kok terus poso imsak poso. Poso ya imsak ya aja ngono, aja nganggo rumus lazim malzum. Ra entuk ya rumus lazim malzum, ora kok yuk kabeh apa gula, nek gula iku le legi tapi ora kok yuk kabeh sing legi niku gula. Ono legi campur pahit jenenge duren, legi campur kecut jenenge kelek. Terus jeruk. Ono legi tapi gak legi belas ngopo pasar legi. Wong Indonesia iki butuh imsak, wong ora ketok clerete wong kalingan. Nek nganggo tenger pitik, biyen niku pitik sing dikit tenger esuk, tapi pitik kan mboten istiqomah. Nek ana wong meteng rada bojo kluruke jam 12 bengi pitik niku. Dene iki wis kaya ngene Indonesia. Lha ulama biyen ora dikhawatir berarti kei Allah pangeran ora bakal ketelu esuk. Telmidun muridun santri ora ketelu saiki diketokke kabeh ning malah kon konslet niki to sak niki wahi ukhti ente teng desa kula lho ya Allah ono nek sapa anu abi umi yo gak popo tapi yo mantesno awak to Kang abimu nanti mbak letong ngono kuwi apa ngono niku kadang gak puas lho yo nek ngono ku yo bapak ngono to yo nek anake yai ngono abi mrene ndi ngaji umi mrene ndi iku istighosah lha iki abi ndi abi mbake tletong lho umi mu ning ndi drep ya iki kapan dipas lho ini prinsip-prinsip lho ya Allah kadang ngono ulama biyen wali-wali niku la khaufun alaihim wa la hum yahzanun ora wedi pandet Allah pangeran dadi bungkus lokal niku diseni kabeh ngira bungkus lokal diseni kabeh iki diseni iki diseni Allah diseni pangeran diseni Allah musala diseni langgar apa langgar diseke diseni musala kiai diseni syaikhun ustadun ndak ada aku balas. Oh ya ibu-ibu belas gak disungkan nih ibu-ibu. Padahal wali ini kok ibu-ibu nih. Gitu. Allah isekno nih gue nih pangeran. Kok ibu-ibu kau wabeh bungkus saya kongguan. Tapi isine ono rengginang. Rempeyek ono napa. Bungkus saya niku kongguan isine rengginang. Lha mulo wali niku ora wedi blas ora kaya saiki titik-titik wedi. Ngeta salate dinteni apa-apa dipenteni. Selawatan niku nek wali sing gawe ya ya enak. Ya Rasulullah salamun alika dadadeng dadadeng. Wali selawatan di model dangdut iku nek wali ora wedi. Dadi sesuk nek petuk Nabi. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Paling Nabi tak kok kondi Mas. Keng Yaman yang Nabi. Bareng ibu-ibu teko ya Rasulullah salamun alaik kondi Kang keng Tuban yang Nabi. Apa duhe pengantin baru. Dari apa pun haji kiai-kiai yang nyumani haji palsu tengalun-alun tuh Tuban dongane niku donga haji asli labbaik Allahumma hajjan tapi gak bae triplek. Lho niku nek ra wali ra wani ya la khaufun cerak roko rebo lho ning pikiran. Nggih. Salat telat-telat sik enteni. Enteni salate. Robana ya Robana. Terlalu enteni. Enggak ada enteni. Tombo ati enteni wis pegel enteni ya tombo ati. Kata-kata ya pisuan diuruki anjang enteni. Poso dalile jelas kutiba alaikumus siam, tapi para wali wis kaya dalil sing enteng naumuso imin iba datun turune wong poso ibu iba ibadah. Akhire sing paling kanggo ya naumuso imin ibadatun niku mulai anggar wong poso turu mawon mriki. Akhirnya kiai ini sing kesepian lu ngoneng pasar tuku mercon. Akhirnya dadodar terus itu keindahan luar biasa. Adzan nang wong wali sing adzan ya salatu khairum minan naum. Nek cara Arab kan salatu khairum minan naum. Nek cara salate dawa turune cekak. Nek dawa ya Jawa ya turu salate cekak turune sing do naum. Ini bener-bener sebuah sistem pembelajaran sing la khaufun alaihim walahum ya kezanun. Ana sing kono apa itu ndak boleh itu. Pinah wong kowe ora ngerti. Para wali iki bola wis nyang-nyangan dhewe ro Gusti Allah kono. Lha wong kono urung nyang sapa wae lagi nyang kitab. Sing kene iki nyang-nyangan karo sing duwe kitab. He? Wis istikharah wis apa? Ning kene wiritan ora apa meng maca kitab ini lak. Sing sing nyang-nyangan karo sing ngarang kitab kok. Sing gawe kok karo Gusti Allah, karo malaikat, karo nabi. Lah sing kene lagi maca plang kok piye? Ya wedi tenan kesasar wong maca GPS. Lah sing kene iki wis kenal karo sing gawe GPS. Nggih sing wis la khaufun alaihim wa lahum yahzanun sebab nopo? Sumastaqamu. Sebab nopo? Sebab wis tatanazzalu alaihimul malaika. Wis wis bolone kok. Lah wong sing ra ngerti mula wong sing wis kenal nabi enak wong masih ora petuk ya. Nabi ya terima. Ya Rasulullah salamun ar. Nabi kok didangdutno. Ha sing ngarang niki niku wis petuk nabi ya didiapakno wis takok angsal mboten jeneng nabi ngene. Oleh mrene wingi ngono lho. Wis nyang-nyangan iki langsung ngipi petuk napa petuk sing liyane kan bakal ngipi petuk nabi wis ora ngandel. Nyang-nyangan. Ya Rasulullah ana sing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika amiyak numpak perahu layar. Lah akhir wong-wong sing selawatan iki wis rono kan karena rata-rata sudah pernah membangun apa membangun wifi wong-wong iki ana sing 10 tahun ana sing 20 tahun Mbak Hasyim Asy'ari bangun pemancare 3 tahun coba. Seko hulu tekan hilir kali berantas benbengi rong rokaat sholat sunat rokaat sholat hajat pertama surat kahfi petang puluh siji rokaat kedua surat taubah petang puluh siji bangun wifi wisan rono lemulo santri-santri ini ya karek terima wifi gratisan ya karek terima online mibarokati ila hadrati jami awliya ilah minal masyarik ila maghrib ya fi barriya wa bakhriya orang ngerti sopo wali ya sopire diceluk nah khusun sultanul awliya isya abdil qadir al-jilani ila abayina ummahatina masyaykhi masyaykhina wajidati wajidati ini gila nitip nang bayi fi tadi abis adiku akhirnya wana khusun ila ruhi mbah Ibrahim Asmara Qadhi wae abaina ummatina nitipke bapak kula wadul al-fatihah. Wis diunggahno nang pemancar. Akhire dibagi wong sak nduk. Sak ndune kebagian kabeh. Ono sing ora ngandel opo donga kok ditum nang wong akeh. Ya iso, aja meneh donga. Bal-balan niku lho sak lapangan tok disuting wong siji. Unggahno satelit dum wong sak donya jenenge siaran langsung. Lho kok ono wong ora ngandel donga iso disebar? Wong iki mesti gak duwe TV. Lewat teknologi ku lho saiki. Mula awak dhewe enak wis tekan pemancar kok biasa mawon. Ora oleh nang kono ora oleh. Mula akhir-akhir niki kawatah tiyang niku nggih maca Quran, maca hadis, maca napa ning mailbox ngono lho iki sing medeni kan iki ya mailbox wong dalikal kita pula ora iba fi hutan hutan niku master kok nama master iku mesti ana faile lho faile sapa ya Kanjeng Nabi lah wong iki ra gelem nang Nabi selawatan emoh apa-apa emoh lha nyambung wifi piye carane ora duwe mulo do mailbox mulo nek delok santri joget ya berlebih ulu musyrik lha iki wong iki bolo kok sing ngulangi kok lha wong kowe wong ora ngerti bolo nek ngerti GPS tok ya sak geleme ya lha iki wis diulang bolo-bolone Gusti Allah kok bolo-bolone malaikat bolo-bolone nabi ya nabi ya ngene ketekan HP bisa ya nana ya nana ya nana ya nana ora paham engko gendera ono gendera slang ngono napa lho niki mulus santri niki muridé wali-wali niku biasa ngono ora sing ngulang niku ngono kok akhirnya apa timbul cinta pada rasul lho mlebu wifi ne nabi tumbul mahab mahabbah lha iki nyekel Quran sunah ora mlebu wifi ora dukul mahab mahabbah mulo ono dedengkot yang mengatakan pemegang sunnah tapi wani ngarani wong tuane nabi mlebu neraka lha iki berarti ono uang ngerti GPS ning ora mlebu wifi mailbox lah dhewe wis biasa wong wis timbul cinta ngene bisa ngene ngene wis mlebu wifi sak geleme berlebihan apa itu? Lah ya wong cinta itu ya wis ngono iku sampean lapo bakas cinta. Sing siji isih bakas fikih, iki wis bakas mahab. Maka apa? Lah nek fikih dibakas nganggo mahab, mahab dibakas nganggo fikih, ya kan enteke. Kalimat cinta kok dibakas nganggo fikih, ya kan enteke. Anta Syamsun anta Badrun itu selawat mahab, mahab. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana itu kalimat mahabbah. Kalau sudah ketemu pengen bersama dan tidak ingin pisah lagi. Dan terus sama ngukumi kalimat makabah nganggu bahasa fakih. Ya bubar. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Delok kok fakih wong kurang ajar. Masa sak menuh gede ini harus balik nang rahim ibu. Gudul muda ya cemana. Ini kalimat makabah. Lu ini beda. Di pintu surga nanti kita bertemu. Iki sampean lapor lho wong swarga. Ya ora ora nanti delok kok fekih ya musyrik wong lapor wong swarga. Ini ku, mula wong nek jenis makabah wis ngono iku, wis petuk ya wis biasa gak usah ribut. Pacar ilang, takok Gusti Allah, aja diributi. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masuk pacar hilang tak kok Gusti Allah. Lho niki lah kalimat mahabbah. Mula ana kitab Qishatul Anbiya, emprit niku tahu jatuh cinta. Merayu pacarnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Laline Nabi Sulaiman iso ngomong, ora sing ngerti bahasane emprit, ngerti emprit ta gitu. Manuk sing makan apa manuk sing mangan pari lho. Dempret, apa Mas Emprit? I love you. Pret. Ya Emprit ya nesu no. Dempret, aku cinta padamu Dempret, Pret. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan dan ku rebut mahkotanya, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lho Nabi Sulaiman ngerti Emprit kok muni ngono ya Nabi Sulaiman ya. Ala Pret lambemu ya. Ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Magadan Mauidatul Hasanah ingkang sampun kadawuhaken dening Rama Yai Ahmad Muafiq saking Yogyakarta. Mugi-mugi